بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أما بعد. الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini, ya, di pagi yang sering hujan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, banyak kebaikan kepada kita agar kita bisa menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Di pagi ini kita meneruskan tentang keutamaan-keutamaan dari ibadah yang paling agung, ibadah yang dikatakan sebagai tiang agama adalah sholat. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita menyebutkan definisi sholat secara bahasa dan syar'i. Adapun istilah bahasa, maka sholat maknanya adalah ad-du'a, yaitu doa. Kemudian makna secara syar'i berkaitan juga dengan makna secara bahasa. Karena dalam sholat itu banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah syar'i yang akan kita bahas, maka sholat maknanya adalah aqwalun wa af'alun mubtadi'atun bitaslim wa mukhtatimatun afwan ubtidi'a bitakbir wa khutima bitaslim. Sholat adalah perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian kita menyebutkan banyak sekali keutamaan-keutamaan ibadah sholat. Ini menunjukkan mulianya, agungnya ibadah sholat. Karena banyak dari hadis Rasul ataupun ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan keutamaan sholat. Di antaranya adalah sholat merupakan cahaya dan penyelamat di akhirat kelak. Maka orang yang menjaga sholat, maka sholat tersebut akan menjadi cahaya dan penyelamat baginya di akhirat kelak. Namun ketika seseorang itu menyia-nyiakan sholat, bahkan meninggalkannya wal-iyadu billah, maka sholat tidak akan pernah bisa menjadikan cahaya untuknya dan penyelamat baginya. Hadisnya dari sahabat Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardi, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci merupakan bagian dari iman. Alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, itu memenuhi timbangan yang ada di akhirat kelak. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Dan sholat adalah cahaya. Sedekah adalah petunjuk, sabar adalah sinar. Di sini syahidnya, poinnya Rasul mengatakan sholat adalah cahaya. Nah, kita menyebutkan kemarin sebelumnya ya, menyebutkan pendapat berbagai macam ya pendapat dari para ulama makna dari sholat adalah cahaya. Di antaranya adalah maknanya sholat tersebut adalah cahaya yang membimbing kepada kebenaran. Sholat tersebut adalah cahaya yang membimbing kepada kebenaran sehingga membuat pelakunya tertegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan orang yang sholat akan diberikan cahaya baginya saat kegelapan pada hari kiamat di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar. Maka cahayanya ya akan menerangi dia ketika gelapnya hari kiamat ketika di padang mahsyar. Kemudian di antara makna yang lain adalah salat menyinari hatinya. Menyinari hatinya sehingga hatinya menjadi lapang ya, sehingga hatinya menjadi bahagia. Karena orang yang salat dan terbiasa salat ya, kemudian dengan khusyuk, maka otomatis dia berusaha sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. berusaha fokus untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang itu terbiasa ingat kepada Allah, maka membuat hati menjadi tenang, membuat hati menjadi bahagia dan lapang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Nah, salah satunya adalah dengan sholat. Karena kita ketahui bahwa di dalam sholat banyak bacaan, banyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi tenang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Arihna bis-shalah." Arihna bis-shalah, ya. Tenangkan kami, bahagiakan kami dengan sholat. Bahkan juga Rasul pernah mengatakan, "Waju'ilat liyas-shalah." Qurrata'ainan li, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat itu dijadikan untukku sebagai pendingin mataku, pendingin hatiku. Kemudian juga di antara maknanya ini disebutkan oleh Al-Qadhi'iyat bahwa orang yang salat maka wajahnya bercahaya pada hari kiamat. Wajahnya bercahaya pada hari kiamat. Ini juga sebagai isyarat bahwa ketika seseorang berwudu maka anggota yang dia wudui akan bercahaya di hari kiamat, termasuk adalah bagian wajahnya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan di dunia wajahnya berseri-seri, wajahnya bersinar, ya, enak untuk dipandang berseri-seri. Kemudian ada juga yang mengatakan di kitab Mirqatul Mafatih, salat sebagai cahaya di kuburnya. Di alam kubur, ya, maka luar biasa, subhanallah. Di kubur kan nggak ada penerangan, ya, cahaya matahari nggak ada, apalagi lampu, apalagi sinter nggak ada. Nah, yang menyinari kuburnya menjadi terang adalah sholatnya, ya, adalah sholatnya. Maka perhatikan sholat kita, terlebih pasti kita akan melewati fase barzakh atau alam kubur. Maka kalau ingin kubur kita bercahaya, ya, maka dengan sholat. Kemudian ada juga yang mengatakan sholat sebagai cahaya untuk melewati sirat. Sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahannam. Nah, tentu ketika seseorang itu melakukan sholat dengan benar, ya, dengan adab-adabnya, dengan rukun-rukunnya, dengan wajib-wajibnya, khusyuknya, maka semakin mudah untuk menyeberang di sirat kelak. Maka kalau kita perhatikan pendapat para ulama tadi, maka cahaya salat itu adalah cahaya, maka cahaya mencakup di hati, ya. Tenang, lapang, mudah menerima nasihat, ya. Cahaya di wajah, kemudian baik di dunia maupun di akhirat, cahaya hidayah, ya. Cahaya di alam kubur, cahaya dia yang ada di padang mahsyar dan cahaya yang ada di atas sirat atau jembatan. Maka hadis wassalatu nurun, salat adalah cahaya, mencakup seluruh makna tersebut. Kemudian keutamaan yang berikutnya, salat itu adalah amalan yang paling utama bagi seorang hamba. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabu ilallah, qala as-salatu ala waktiha. Amalan apa yang paling Allah cintai? Maka Rasul menjawab, yaitu sholat pada waktunya. Kemudian sholat adalah tiang agama, ya, tiang agama. Maka kalau seandainya Islam itu diistilahkan seperti bangunan, ya, bangunan yang kokoh, yang tegak, yang menjulang tinggi, maka pondasinya, tiangnya adalah sholat. Adalah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam wa 'amuduhu shalah wa dzirwatu sanamihil jihad." Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah salat merupakan kewajiban yang pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Ketika sholatnya bagus, maka amalannya pun juga bagus. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Fa in shalahat shalahalahu sa'iru amalih wa in fasadat fasada sa'iru amalih." Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila salatnya baik, tentunya benar, ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka seluruh amalnya pun juga baik. Apabila seluruh salatnya buruk, maka seluruh amalnya pun juga buruk. Kemudian, ini kata Masih Murajaah, yang berikutnya, salat adalah perkara yang terakhir hilang dalam Islam. Salat adalah perkara yang terakhir hilang dalam agama Islam. Maka ketika hal yang terakhir hilang, maka akan hilang keseluruhannya. Nah, jadi satu persatu akan hilang ajaran agama, ya. Nah, perkaranya akan semakin hilang. Maka yang terakhir adalah sholat. Ketika sholat ini sudah berakhir, tidak ada lagi yang sholat, maka hilanglah agama Islam tersebut. Dari sahabat Abu Humamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, latan qadanna ural Islam urwatan urwah, fakullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha, wa awwaluhunna naqadan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Setiap kali terputus, maka manusia bergantung pada tali berikutnya. Tali yang paling awal terputus adalah hukum. Hukum dalam Islam, perhatikan di dunia ini negara mana yang benar-benar menerapkan hukum dalam Islam? Bisa dihitung dengan jari. Maka yang pertama kali itu terputus, ya, tali Islam tersebut adalah hukum. Dan yang terakhir adalah sholat. Kalau sudah sholat itu terputus, yang maka dia adalah posisi yang terakhir, maka hilanglah Islam tersebut. Kemudian, keutamaan yang berikutnya adalah sholat wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada umatnya. Sholat adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada umatnya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana min akhiri wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum hatta ja'ala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yulajlijuha fi sadrihi wa ma yafidu biha lisanuh. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hindun, ya. Ummu Salamah namanya adalah Hindun. Beliau mengatakan, wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-salata as-salata, jagalah salat, jagalah salat. Dan perhatikanlah budak-budak kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangnya di dalam dadanya. Ini menunjukkan beliau sulit untuk bernafas, sulit mengucapkan kalimat. Jadi terengal-engal mengucapkan salat, salat. Namun lidah beliau tidak mampu mengungkapkannya dengan jelas. Seperti sesaklah. Jadi sulit untuk mengucapkan kalimat tersebut. Namun Nabi tetap mengulanginya. As-salah, as-salah. Dengan terengal-engal. Nah, itu tidaklah Nabi katakan demikian. Kecuali dengan perkara yang sangat penting. Yaitu perhatikan sholatnya. Perhatikan sholatnya. Maka subhanallah, ya. Para jemaah sekalian. Jangan sampai kita tidak sholat, meremehkan sholat, melambat-lambatkan sholat, mau habis waktunya, atau kita tidak peduli dengan sholat keluarga kita, mau bangunkah, tidakkah, kita nggak peduli, jangan seperti itu. Ya, karena ini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, berkaitan dengan nasihat. Kalau perkara wajib ditinggalkan, nggak boleh, kita tahu, maka kita wajib, kita ingatkan, kita tegur, kita ingkari, ya. Maka perhatikanlah para jamaah sekalian, perhatikanlah sholat-sholat kita, sholat keluarga kita, agar kita bisa sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara keutamaan sholat juga adalah, sholat adalah rukun Islam yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Setelah dua kalimat syahadat. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara. Yang pertama adalah syahadat, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, setelah Rasulullah menyebutkan tentang rukun Islam, yang pertama adalah dua kalimat syahadat, kemudian baru salat. Nah, itu menunjukkan urutan yang sangat penting dari rukun Islam. Setelah dua kalimat syahadat adalah salat. Nah, makanya ketika ada seorang yang masuk Islam dan dia menjadi mu'allaf, setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, apalagi yang kita ajarkan kepada dia? Nah, maka ajarkan salat. Kenapa demikian? Salat adalah rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Dan salat itu kewajibannya wajib dikerjakan 5 kali sehari dan berulang setiap hari. Berbeda dengan puasa 1 tahun sekali. Berzakat, nah bagi yang punya harta yang sampai nisabnya, sampai haulnya. Kalau haji, bagi yang mampu itu pun sekali dalam seumur hidup. Berbeda dengan salat, terulang 5 kali. Sehari wajibnya. Ada orang masuk Islam, pian bimbing ucapkan dua kalimat syahadat dan pian juga ajarkan dia tentang sholat. Kenapa? Karena terulang 5 kali dalam sehari kewajibannya. Kemudian yang berikutnya, agungnya kedudukan sholat 5 waktu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedudukan sholat itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah mensyariatkannya kepada umat ini. Langsung memanggil Rasulnya dan berbicara langsung kepada Rasulnya perihal sholat ini tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain ya, seperti puasa, ya seperti zakat, haji. Nah, sholat, Allah mensyariatkan sholat langsung memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul apa peristiwa Isra dan Mi'rajnya langsung. Ya. Allah mewajibkannya di atas langit, ya di atas langit. Ada disebutkan hadis yang panjang tentang bagaimana pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga akhirnya diwajibkan 5 kali dalam sehari. Kemudian keutamaan salat yang berikutnya adalah salat 5 waktu yang dikerjakan, namun senilai 50 salat dalam timbangan. Nah, 1 dibalas dengan 10 kali. Perhatikan An Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradallahu ala ummati 50 salatan faqala hiya khamsun wa hiya khamsun la yubaddalu alqawlu ladayya faraja'tu ila Musa faqala irji' ila rabbik faqultu qad istahyaitu mir rabbi. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menyuruh umatku untuk salat 50 kali. Nah, jadi secara asal Allah memerintahkan kita salat dalam sehari 50 kali. Lalu Allah berfirman, Dia adalah 5 dan Dia adalah 50. Ucapan atau ketetapan dariku, kata Allah, tidak dapat diganti. Kemudian aku kembali kepada Nabi Musa, lalu berkata, kembalilah menghadap Rabbmu. Jadi ketika Rasul melewati Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu untuk apa? Untuk diringankan. Maka Rasul menjawab, aku sudah malu kepada Rabbku. Ketika ini sudah dipotong menjadi 5 kali. Tetap Nabi Musa mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu agar bisa diringankan lagi. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sekali maka dibalas dengan 10 kali salat. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah salat merupakan ibadah yang sangat Allah cintai. Buktinya apa? Buktinya adalah pada awalnya salat yang Allah inginkan adalah 50 kali. Allah ingin kita sesering mungkin untuk salat. Itu menunjukkan apa? Ibadah tersebut sangat Allah cintai. Beda dengan puasa, sekali dalam 1 tahun aja. Beda dengan haji, sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Pada awalnya sholat 50 kali. Itu menunjukkan Allah ingin kita menghadapnya ketika kita sholat. Pas dalam keadaan sholat 50 kali. Ya. Namun dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah meringankan menjadi 5 kali. Nah, bagaimana caranya kita sering salat? Maka ditambah dengan salat sunnah. dengan salat sunnah, sehingga kita sering bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang beriman di dalam surah Al-Mu'minun dengan menyebutkan sifat-sifat mereka yang mulia. Nah, sifat-sifat tersebut dibuka dengan sifat salat dan diakhiri dengan sifat salat juga. Jadi kalau kita buka surah Al-Mu'minun, maka di situ bentuk pujian Allah kepada orang-orang beriman. Nah, pujian Allah kepada orang-orang beriman yang pertama berkaitan dengan sifat salat. Diawali dengan pujian Allah berupa sifat salat, kemudian diakhiri dengan sifat salat juga. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, ini Allah, pujian Allah kepada mereka, ya, persaksian Allah kepada mereka. Mereka orang yang beruntung. Nah, apa saja ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka? Allah buka dengan sifat salat, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ini orang-orang yang beruntung. Ini Allah bersaksi mereka beruntung. Apa cirinya, sifatnya apa? Berkaitan dengan salat. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Karena orang yang sholat itu banyak. Namun apakah khusyuk atau tidak? Maka tidak, bah, banyak. Jadi ketika kita sholat, ya, berjamaah di dalam masjid, maka tidak semua pahalanya banyak. Tidak semua pahalanya sempurna. Tidak semuanya. Nah, termasuk hal yang menunjukkan itu berbeda-beda pahalanya adalah dari segi kekhusyuannya. Semakin khusyuk tentu semakin besar pahalanya. Semakin tidak khusyuk maka tentu semakin kecil pahalanya. Jadi hal yang membuat ibadah itu banyak pahalanya, seperti sholat, satu khusyuknya, dua keikhlasannya, tiga apakah sesuai dengan tuntunan Rasul atau tidak. Dia semakin khusyuk, semakin ikhlas, semakin sesuai tuntunan Rasul, maka dia yang paling sempurna salatnya. Ya. Maka Allah memuji dan bersaksi orang-orang ini beruntung. Allah buka dengan apa? Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya. Subhanallah. Itu kan bukan sebuah dosa, ya. Namun ketika dia meninggalkan ucapankah, perbuatankah yang sia-sia, Allah mengatakan dia beruntung. Allah memuji hamba tersebut. Apalagi, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka boleh untuk digauli. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidaklah tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Yaitu apa? Seandainya mereka memakai, menggunakan kemaluan mereka bukan pada tempatnya, bukan dengan cara yang halal. Maka Allah katakan sebagai orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Ini juga pujian Allah kepada orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan juga janjinya. Kemudian Allah tutup dengan dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Ini adalah bentuk persaksian Allah. Hamba ini beruntung dan Allah memujinya. Satu, diawali dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian diakhiri dengan orang-orang yang menjaga sholatnya. Ini menunjukkan apa? Keutamaan sholat yang luar biasa, pujian Allah, persaksian Allah, mereka beruntung, diawali dengan khusyuk dalam sholat, diakhiri dengan menjaga sholatnya. Ini berkaitan dengan sifat sholat. Kemudian keutamaan yang berikutnya, Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk memerintahkan keluarga mereka supaya menunaikan salat. Ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma kita yang diperintahkan untuk salat, keluarga kita pun Allah perintahkan untuk menjaga salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk." Wal akibatu littaqwa, kata Allah Subhanahu wa taala, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk menunaikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ini dalil bahwa sabar itu dituntut ketika mengerjakan ketaatan. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Nah, ini sebagaimana perkataan para ulama, kesimpulan para ulama, sabar terbagi tiga. Yang pertama, sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa ini? Allah menyuruh kita salat, menyuruh keluarga kita pun juga untuk salat dan sabar ketika mengerjakannya. Ya, maka ini dalil bahwa sabar dituntut ketika apa? Mengerjakan ketaatan termasuk ibadah sholat. Karena ada rintangan, perlu perjuangan, terlebih ketika pian bangun tidur, lagi asik tidur siang, lagi asik tidur malam. Asar, azan, bangun pian. Subuh, azan, bangun pian. Padahal itu adalah waktu yang nyaman-nyamannya guring. Apalagi pian keuyuhan begawi siang malam, keuyuhan mengunjun dari pagi sampai sore misalnya. Nah, ketika lagi enek anaknya tidur, azan pian bangun, itu berat. Makanya kan syaitan itu senantiasa agar kita tidak bangun, mengencingi telinga kita. Ya. Apalagi kita tidak bersuci, tidak membaca doa sebelum tidur. Ya. Kadang sulit untuk bangun. Nah, dia berusaha agar kita apa? Tidak mengerjakan sholat ketika kita tidur. Maka wajib sabar. Maka harus sabar ketika mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar ketika meninggalkan perbuatan maksiat. Karena kita sudah tahu bahwa maksiat itu ada kelezatan, ada kenikmatan di dalamnya. Namun, kelezatannya sebentar, akibatnya, akibat yang ditimbulkan dari maksiat tersebut, oh, bahaya sekali. Kenapa banyak orang berzina? Ya, ada kelezatan. Kenapa orang banyak pacaran? Ada kelezatan. Kenapa orang masih menggunakan harta riba, muamalah riba, transaksi riba. Oh, harta luar biasa mengenakan kita. Dengan harta kita bisa beli macam-macam. Beli mobil, beli rumah, menikah lagi. Macam-macam. Lezat sekali, mengenakan sekali. Siapa yang tidak mau dengan harta? Maka perbuatan maksiat memang ada kelezatannya, ada kenikmatannya. Ya, makanya kita dituntut untuk sabar ketika meninggalkan perbuatan maksiat. Kita melihat teman kita pacaran, oh, terasa enak sekali, rami benar. Kita melihat teman kita macam-macam lah ya, perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Peluk-pelukan dengan perempuan misalnya, oh, rami benar saja kita. Ya. Maka harus sabar ya, harus sabar. Memang kita katakan setiap perbuatan maksiat ada kelezatannya, ada kenikmatannya. Makanya banyak orang kecanduan. Kecanduan pacaran, kecanduan berzina. Karena memang di situ ada kelezatan. Maka kita harus sabar ketika meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Kemudian sabar yang ketiga, ini adalah sabar ketika mendapatkan takdir Allah yang tidak mengenakan. Takdir Allah yang buruk. Maka kita harus juga sabar kebanjiran, ya, rumah bocor, ya, kemalingan, kebakaran, dan seterusnya. Nah, jadi keutamaan sholat yang kita sebutkan tadi adalah bahwa Allah secara langsung di dalam Al-Quran menyuruh kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk memerintahkan keluarga mereka supaya mendirikan sholat. Dan juga sabda Rasulullah SAW, muru awladakum bis sholati wahum abna'u syab'i sinin wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika berumur 10 tahun. Ini step atau langkah-langkah untuk menyuruh anak kita sholat. Ketika berumur 7 tahun, kita biasakan mereka untuk kita perintahkan sholat. Kita biasakan, ayo sholat, ayo sholat. Kita perintahkan dulu untuk sholat. Ketika berumur 10 tahun, setelah kita membiasakan mereka menyuruh untuk sholat, ternyata mereka tidak mau, kadang mau sembahyang, maka pukul. Namun ingat, pukulan di sini bukan pukulan yang menyakitkan. Pukulan di sini adalah pukulan peringatan. Pukulan yang menunjukkan kita marah. Kita tidak suka. Makanya diumpamakan kalau kita mukul dengan yang tidak menyakitkan. Entah dengan pulpen, dengan siwak. Para ulama menyebutkan pukul dengan siwak. Sama halnya dengan memukul istri, boleh. Tapi ingat, bukan mukul di wajah. Bukan di area yang sensitif, bukan. Tapi pukulan peringatan yang menunjukkan kita marah. Contoh dengan apa? Dengan siwak. Itu kan pian pukul aja kan sakit. Tapi pukulan kita dengan siwak menunjukkan kita enggak suka kita marah. Bukan tujuan menyakiti, bukan. Ekspresi bahwa kita sebagai suami enggak suka kita marah. Sehingga dia bisa sadar dan tidak durhaka kepada suaminya. Nah, sama halnya dengan anak. Ketika dia berumur 10 tahun, yang sebelumnya ketika di umur 7 tahun, berarti kan kita 3 tahun senantiasa menyuruh dia untuk sholat. Ternyata dia malas ketika berumur 10 tahun, maka boleh kita pukul. Namun pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, bisa dengan pulpen, bisa dengan siwak. Ya, menunjukkan kita tidak suka atau marah. Kemudian kata Rasul, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Ini ketika mereka sudah beranjak usia balig, yaitu 10 tahun tadi. Maka harus dipisah dari tempat tidur, jangan digabung. Kemudian, keutamaan yang berikutnya adalah, perhatikan, siapa yang tidur atau lupa dari sholat, maka dia harus mengkodoknya. Nah, dari sisi mana keutamaannya? Keutamaannya adalah, kalau seandainya dia tidur atau lupa, maka dia harus mengganti sholat tersebut. Berbeda dengan ibadah yang lain, tidak diperintahkan untuk mengkodok, untuk mengganti. Contoh misalnya, pian kelupaan untuk misalnya sholat duha, kelupaan. Kada ingat. Tidak ada hadis Rasul yang menyuruh pian untuk mengkodoknya di lain waktu. Ini untuk yang sholat wajib ya. Kalau sholat wajib kan wajib pian mengkodok. Contoh yang lain misalnya adalah ibadah membaca Al-Quran. Ketika pian hari Jumat hari ini, pian kada ingat membaca surah Al-Kahfi. Apakah Rasul menyuruh pian untuk mengkodok? Maka jawabannya tidak. Kecuali sholat. Itu menunjukkan ibadah tersebut harus dikerjakan. Sekalipun pian tidak ingat, sekalipun pian tertidur sehingga keluar dari waktunya, maka tetap wajib untuk sholat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nasiya sholatan falyusalli idza dzakaraha. La kafarata laha illa dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lupa sholatnya, hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Contoh pian tidur jam 11, bangun jam 5, ingat, maka wajib ketika itu sholat. Tidak ada kewajiban baginya selain itu. Yang dia lakukan apa? Sholat ketika dia ingat. Nah, termasuk ketika dia tidur tadi, ketiduran ya. Tidak, misalnya dia tidur sebelum maghrib, kecapean. Ternyata bangunnya setelah isya. Nah, maka apa? Wajib ketika itu dia langsung sholat maghrib. Kemudian juga pada jam, sangat banyak ya keutamaan-keutamaan sholat. Ini ulun tidak sebutkan semuanya. Kemudian diantaranya lagi adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sholat di dalam Al-Quran beriringan dengan banyak ibadah. Beriringan dengan banyak ibadah. Diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, Al-Kautsar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ruk'u ma'ar raki'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Ini Allah gandengkan ibadah salat dengan ibadah zakat. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat untuk Rabb-mu dan berkorbanlah. Dan menyembelihlah. Nah, di sini salat digendengkan dengan ibadah menyembelih. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah gandengkan salat dengan ibadah. Ini menunjukkan salat adalah ibadah yang utama, yang mulia, karena Allah banyak gandengkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian, keutamaan yang berikutnya, salat merupakan penyujuk hati. Salat merupakan penyujuk hati, penenang hati, ya, taman hati, ya, rahmat yang Allah berikan bagi hamba-hamba yang beriman. Jadi, salat adalah penyujuk hati. Dalilnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu waj'ilat qurratu aini fis shalah." Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Baihaqi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah wanita dan minyak wangi. Ya, siapa laki-laki yang tidak cinta dengan wanita, ya? Nah, begitu pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang aku senangi dari dunia ini adalah para perempuan. Kemudian juga adalah minyak wangi. Kemudian dan dijadikan kesenangan hatiku itu terletak di dalam salat. Nah, penyujuk hati, pendingin mata adalah apa? Dengan sholat. Nah, ketika Rasul mengatakan demikian, maka kita harus juga berusaha yang demikian. Jadikan sholat kita sebagai penenang hidup kita, penenang hati kita. Makanya ketika Rasul ada perkara yang menggoncangkan, perkara yang membuat beliau sulit, maka beliau segera untuk sholat. Nah, sama halnya pian ketika pian kalut, ketika pusing, ketika pian stres macam-macam. Apa yang pian lakukan? Nonton drama Korea kah? Mendengarkan musik kah? Bukan seperti itu. Ke bioskop kah? Ke mall kah? Bukan seperti itu untuk menenangkan hati. Salat, ya. Pian ambil wudu, salat sunnah. Jadi ketika dapat masalah, maka pian salat. Salat sunnah, ya. Salat sunnah mutlak. Ketika pian di waktu duha, salat sunat duha. Ya. Maka biasakan ketika kita kalut, ketika kita dapat masalah, musibah, kadang kita stres macam-macam, maka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Dengan salat. Ambil wudu, kemudian pian salat. Ini bagus kita biasakan. Kita dapat masalah, ya. Kita banyak hal-hal yang membuat hati tidak tenang. Stres macam-macam, masalah keluarga, masalah anak, masalah suami, masalah pasangan, masalah mencari jodoh. Hidup pinak ada mengaruan, rasa hambar sudah. Pian ambil wudu, sholat, biasakan sholat. Ya, biasakan sholat. Siapa yang kena musibah di dunia ini pasti sudah Allah beri musibah. Allah mengatakan di surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang menciptakan alladzi khalaqal mauta, kehidupan, kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa yang di antara kalian yang paling bagus amalannya? Allah pasti Allah uji. Kita hidup ini pasti dapat ujian, dapat masalah. Tidak ada yang terbebaskan dari masalah. Jadi musibah itu kepastian sebagaimana kepastian datangnya mati. Kita semua pasti mati. Begitu pula dapat musibah. Selama pian hidup, pasti pian dapat musibah. Pasti pian dapat masalah. Pasti pian dapat problem. Tidak ada yang terhindar dari musibah tersebut. Kemudian di antara keutamaan salat, ya, adalah salat menghapus dosa dan keburukan-keburukan. Ini juga sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, kita baca lagi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idzajtanabal kaba'ir." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara salat lima waktu, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara semua itu, selama tidak dilakukan dosa besar. Kemudian juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Masalus salawatil khamsi, kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum, yagtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat." Permisalan salat lima waktu itu seperti sebuah sungai yang mengalir di dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian. Dia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, maka pasti semakin semakin bersih. Kemudian di antara keutamaan salat juga adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang dan menghapuskan dengan sebab salat tersebut. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sahabat Thauban, maula Rasulullah, maulanya beliau, budak yang beliau bebaskan, itu bertanya, kata Thauban, sa'altu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah, akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhilunillahu bihil jannah. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaika bi kasratis sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajadah illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah engkau memperbanyak sujud. Nah, caranya bagaimana? Dengan salat. Berarti dengan memperbanyak sholat. Banyak sujud, otomatis dia banyak sholatnya. Karena engkau tidaklah sujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan dengan sebab sujud tersebut. Masya Allah. Ini amalan penduduk surga. Amalan orang-orang yang tawadhu, tidak sombong, itu banyak sujud. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang itu sujud, dia meletakkan anggota tubuh yang paling mulia di lantai. Apa? Wajah. Namun Allah meninggikan derajatnya. Ya, itu bukti orang yang tawadhu, dia banyak sujud. Dia mudah untuk sholat, ya. Karena wajah ini kan adalah anggota tubuh yang paling mulia. Anggota tubuh yang kita lindungi, apalagi ketika virus, wajah kita tutup, hidung kita tutup. Ya, namun di dalam wajah ini juga banyak anggota yang padanya terdapat dosa-dosa. Ada mata, ya, ada lisan, ya. Dan wajah adalah identitas manusia. Kita tahu ini si B, si A, coba ditutup pakai topeng, kita bisa nggak melihat? Nggak tahu kita, tidak kenal kalau wajahnya ditutup. Nah, ketika seseorang itu suka sujud, sujud adalah posisi di mana seorang hamba sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasul katakan doanya diijabah ketika dia sujud. Sujud adalah ungkapan tawadhu'nya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia meletakkan anggota tubuh yang paling mulia yang dia miliki adalah wajah, dia letakkan di atas lantai. Bahkan punggung dia lebih tinggi daripada wajahnya. Maka itu adalah, kata Rasul, amalan yang bisa masukkan ke dalam surga. Banyak sujud. Banyak sujud. Maka dengan banyak sujud, maka Allah tinggikan derajatnya dan Allah hapus dosa-dosanya. Kemudian, keutamaan yang berikutnya adalah berjalan menuju sholat akan dicatat sebagai kebaikan. Nah, semakin jauh rumahnya, maka semakin banyak kebaikannya. Dan juga meninggikan derajat dan juga menghapuskan dosa, subhanallah. Hal-hal yang berkaitan dengan sholat pun juga meninggikan derajat dan menghapus dosa. Kita belum sholat nih, kita baru berjalan dari rumah. Itu sudah langkah-langkahnya menjadikan derajatnya tinggi, ya. Kemudian kesalahannya pun juga terhapus. Nah, ini tidak bisa kita dapatkan kecuali kalau kita sholatnya di masjid. Subhanallah, ya. Maka kalau pian berjamaah, banyak kebaikan yang pian dapatkan dari salat berjamaah. Bukan cuma secara zat kita berjamaah banyak pahala, iya. Tapi prosesnya pun ketika kita ingin ke masjid, berjalan, Allah sudah tinggikan derajat, Allah sudah hapuskan dosa. Kalau pian sembahyang di rumah, siapa? Maka keluar pian ke masjid, kelanggar sembahyang. Ya, makanya kalau kita salat berjamaah ya, itu Masya Allah. Makanya di antara ulama kan mengatakan salat jamaah adalah wajib fardu ain. Keutamanya luar biasa ya. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi, tsumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdi faridatan min faraidillah, kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, dia berwudu di rumahnya, lalu dia berjalan menuju salah satu rumah Allah, masjidnya, untuk menunaikan salah satu salat fardu yang Allah wajibkan. Maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan, dan langkah kaki yang lainnya meninggikan derajat. Nah, jadi kita berjalan dengan dua kaki. Satu kaki kita meninggikan derajat, satu kaki kita menghapuskan dosa. Ini bagi siapa? Bagi orang yang keluar berjamaah salat di masjid atau musala. Kalau yang di rumah aja ya kada dapat. Tidak dapat keutamaan ini. Dalam hadis yang lain, hadis ini juga dikeluarkan oleh Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fa ahsana al-wudu, tsumma kharaja ila as-salati lam yarfa' qadamahu al-yumna illa kataballahu 'azza wa jalla lahu hasanah." Walam yadha qadamahu al-yusra illa hatta Allahu azza wa jalla anhu sayyi'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian berwudu dan wudunya dengan baik dan benar, kemudian dia keluar menuju masjid. Nah, ini salat berjamaah lagi. Maka dia tidak mengangkat kaki kanannya untuk melangkah kecuali Allah menuliskan satu kebaikan untuknya, dan dia tidak menurunkan kaki kirinya kecuali Allah menghapuskan satu dosa yang lain. Jadi ketika kakinya dia angkat, maka Allah tinggikan, Allah tuliskan kebaikan. Ketika kakinya turun, maka Allah hapuskan dosa. Subhanallah. Ini tidak bisa digapai kecuali pian keluar sholat berjamaah. Kemudian, keutamaan berikutnya, setiap mengerjakan sholat dianggap bertamu di surga. Setiap mengerjakan sholat, maka dianggap bertamu di surga. Perhatikan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjid aw raha addallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada aw raha." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa pergi ke masjid, lagi-lagi salat berjamaah. Barang siapa pergi ke masjid, dia di waktu pagi hari, contoh salat subuh, dan sore hari, contoh salat asar, maka Allah Azza wa Jalla menyiapkan untuknya hidangan dari surga setiap dia pergi di pagi atau di sore hari. Hidangan di mana? Di dalam surga. Namun keutamaan ini tidak pian dapatkan kecuali pian salat berjamaah di mana? Di masjid atau di langgar. Maka ketika kita sholat, keluar sholat berjamaah ke masjid, maka seakan-akan apa? Kita bertamu dengan hidangan. Di mana? Di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ada beberapa lagi. Orang yang menunggu sholat seperti ar-ribat, yaitu berjaga di daerah perbatasan dalam jihad fisabilillah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotaya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'ala al-makarih wa kasratul khata ila al-masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fa dzalikumur ribat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perkara yang Allah menghapus dosa-dosa dengannya dan mengangkat derajat?" Maka otomatis para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi meneruskan, tetap menyempurnakan wudu meski dalam kondisi yang tidak disukai. Contoh ketika lagi dingin, pian bangun tengah malam, cuacanya dingin. Itu kan kadang kita hendak wudu cepat-cepat. Maka tetap kita berusaha menyempurnakan salat tiga-tiga dan seterusnya. Kemudian memperbanyak langkah menuju masjid. Kemudian menunggu sholat, setelah sholat ditunaikan, maka itulah ribat. Apa ribat? Seperti orang yang berjaga di daerah perbatasan karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya luar biasa ya. Kan orang ini ketika dia, misalnya kita ingin menyerang, kita ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita singgah dulu. Nah, ketika kita singgah, untuk apa? Keperluan makan, istirahat, itu ada yang berjaga. Khawatir musuh menyerang, itu pahalanya luar biasa. Selama dia menjaga, maka dia ditulis pahala. Nah, orang yang menunggu sholat demi sholat yang lain, contoh dia sholatnya berjamaah di masjid maghrib. Kemudian dalam rangka menunggu sholat, dia baca Quran, ikut kajian. Dalam rangka menunggu sholat isya, maka itu seperti apa? Seperti dia berjaga di daerah perbatasan dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu termasuk dosa yang pahala yang begitu besar. Kemudian keutamaan berikutnya, sholat merupakan sebab utama untuk masuk surga. Bahkan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Nah, jadi orang yang mengaku cinta dengan Rasul ini, perhatikan hadis ini. Kata sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau mengatakan ya, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi faqala li sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah qala aw ghayra dhalik qultu huwa dhaka qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, saya menginap bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya mendatangkan untuk beliau air wudhu beliau dan keperluan beliau. Maka Nabi mengatakan, sal, mintalah. Aku berkata, aku memohon untuk menemanimu di surga. Jadi sahabat ini khidmah, dia membantu Rasul. Keperluan Rasul, air wudhu Rasul, beliau siapkan. Maka Rasul membalasnya, membalas kebaikan yang dia berikan kepada beliau. Sal, mintalah. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka berusahalah untuk membalas. Ya, minimal kan kita mendoakan, balasan dengan doa. Ada orang berbuat baik dengan kita, jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Bisa dengan seperti itu. Nah, Rasul ketika dilayani oleh sahabatnya, air wudhunya disiapkan oleh sahabat ini, keperluan Nabi disiapkan oleh sahabat ini, maka Nabi berusaha membalas kebaikan sahabat ini. Sal, mintalah. Maka aku mengatakan, kata sahabat ini, aku memohon untuk menemanimu di surga. Nah, bagaimana reaksi Nabi? Tidakkah engkau meminta permintaan yang lain? Adakah yang lain? Nah, maka sahabat ini mengatakan, itulah permintaanku. Tidak neko-neko. Hendak masuk surga menemani Nabi, subhanallah. Maka bagaimana jawaban Nabi? Maka bantulah aku agar doamu terkabulkan dengan apa? Dengan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolonglah aku agar permintaanmu terkabulkan dengan memperbanyak sujud. Caranya apa? Tentu dengan banyak sholat. Jadi ini adalah keutamaan yang luar biasa. Memperbanyak sujud, memperbanyak sholat adalah amalan masuk surga dan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, ya, sholat merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada para hamba-hambanya yang beriman. Ya. Melalui ibadah ini, Allah menganugerahkan kepada mereka kasih sayangnya. Dan dengan ibadah ini, seorang hamba benar-benar bisa merasakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah amalan agar Allah menyayangi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah An-Nur ayat 56, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat. Allah perintahkan dimulai dengan dan dirikanlah salat, tunaikan zakat dan taatilah rasul supaya kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan sedikit menjelaskan tentang adab-adab menuju masjid dan ketika masuknya. Jadi subhanallah, hal-hal yang berkaitan tentang salat ini banyak keutamaannya, adab-adab menuju masjid. Ini belum di dalam masjid loh, adab-adabnya menuju masjid pun juga banyak. Nanti insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Tidak ada? Oh, ada. Insyaallah ada 5. Adakah kiat untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat? Jazakumullah khairan. Wa jazakumul khairan. Maka di antara kiatnya adalah yang pertama tentu dengan merenungkan dan mengetahui apa yang pian baca. Ya. Ketika seseorang, itu dimulai ketika pian bertakbir. Apa makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Dari situ pian bisa merenungkan. Allah Maha Besar. Allah Maha Maha Besar. Maka bagaimanapun kehebatan kita, kekayaan kita, pasti itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Maha Besar. Kita mulai dengan Allahu Akbar. Itu sudah pian bisa merenungkan makna Allahu Akbar. Kemudian Al-Fatihah. Minimal pian tahulah terjemahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika pian berusaha merenungkan, itu pian otak pian kadang kemana-mana. Coba seandainya pian kadang merenungkan arti dari yang pian baca, pian kemana-mana jadinya. Ingat utang, ingat hobi, ingat main futsal, ingat gawian, macam-macam. Kalau seandainya pian fokus dengan memaknai apa yang pian baca, pian terfokuskan ke situ. Ya, pian terfokuskan di bacaan pian. Itu sudah bisa membantu pian untuk khusyuk, yaitu dengan tahu minimal terjemah dari apa yang pian baca. Terlebih pian baca syarahnya, penjelasannya tentang Al-Fatihah itu cukup banyak penjelasannya, makna-maknanya, tafsirnya banyak ya. Kemudian yang kedua juga yang pian bisa lakukan adalah pian berwudu dengan baik. Berwudu dengan baik. Kan wudu adalah syarat sah sholat. Kalau wudu pian bagus, sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak banyak menggunakan air, itu bisa membantu pian sholat. Membantu bagusnya sholat pian. Ya, wudunya diperbaiki, wudunya dibagusi. Pian harus tahu adabnya, etikanya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bisa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa agar bisa khusyuk dalam sholat. Ya. Kemudian juga pian bisa yang berikutnya, membiasakan diri dengan berzikir kepada Allah. Mengingat Allah di luar sholat. Mengingat Allah di luar sholat. Sehingga bisa kebawa ketika pian sholat. Nah, kalau ketika kita jarang zikir kepada Allah, jarang mengingat Allah di luar sholat, ketika sholat pun kita lupa. Ya, ketika sholat kita lupa. Maka pian membiasakan diri dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah ketika di luar sholat, sehingga bisa kebawa ketika di dalam sholat. Ada 4 yang bisa Allah jawab. Yang pertama adalah pian tahu minimal terjemah apa yang pian baca. Yang kedua, perbaiki wudu pian. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah. Kemudian yang keempat, dengan apa tadi Syat? Dengan? Iya, senantiasa berzikir kepada Allah di luar sholat. Sehingga pian bisa terbiasa dan bisa di dalam sholat pun dia pian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini tulisan sangat banyak ya, kalau pian misalnya buka di situs amanah ya, di web, di internet ada konsultasi syariah, ada muslim apa muslim or it, itu banyak ya tulisan-tulisan ustadz kita mengenai kiat-kiat bisa khusyuk dalam sholat. Bahkan ada kitab yang tipis karangan Al-Hafidz Ibnu Rajab tentang judulnya Al-Khusyuk Fis Sholah ya. Mungkin kita bisa baca. Dulu pernah punya, tahu nggak sekarang di mana? Judul bukunya Khusyuk dalam Salat, karangan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian, apakah ada orang yang koma wajib mengkodok salat? Ini tergantung yang koma. Walau alam, apakah dia masih ada akalnya atau tidak. Kalau dia masih sadar, akalnya masih ada, maka dia wajib salat. Kan taklif itu, pembebanan syariat itu, dia balik dan berakal. Atau mukallaf ya. Orang yang wajib salat adalah orang yang mukallaf. Balik dan berakal. Kalau orangnya yang koma ini tidak balik, kan tidak wajib salat. Ini kalau dia orang sudah dewasa. Berarti kan dia sudah balik. Maka akalnya masih ada atau tidak? Nah, ulun kada tahu apakah ada namanya koma ringan, koma berat, ulun kada tahu. Yang penting kalau akalnya masih ada, maka dia wajib sholat. Selama akalnya ada, maka masih wajib sholat. Ya. Dia lumpuh, tapi akalnya masih ada, wajib sholat. Makanya kan Rasul mengatakan, kalau sholat tidak mampu berdiri, berduduk. Kalau tidak mampu duduk, maka dengan berbaring. Berbaring kan kita masih tangan masih bisa seperti ini. Ya, walaupun kaki gak bisa berdiri, tapi anggota tubuh kita bisa mengisyaratkan kita sholat. Kalau seandainya tidak bisa bergerak sama sekali, tapi akal masih ada, maka dia menggerakkan dengan mata sebagai isyarat dia sholat. Jadi jawabannya adalah selama akalnya masih ada, maka tetap wajib sholat. Kalau dia gila, akan wajib sholat lagi, karena akalnya tidak ada. Karena kan orang yang wajib sholat itu mukallaf. Mukallaf artinya apa? Baligh dan berakal. Dia sudah dewasa, akalnya masih ada, maka dia wajib sholat. Kalau dia koma dan akalnya tidak ada, maka tidak wajib sholat. Kemudian, dalam kondisi sakit, misalnya koma, sampai berapa dia sholat? Seandainya seperti ini, afwan. Ketika berapa hari misalnya dia komanya, dia tidak meninggalkan, dia meninggalkan sholat, maka ketika dia sadar, maka dia wajib mengqadha. Ini sama seperti dia ketiduran, sama seperti kelupaan, ya, sama seperti orang pingsan lah, orang yang koma ini. Maka ketika dia bangun, berapa kali dia sholatnya yang dia tinggalkan, maka wajib dia mengqadha. Maka dia wajib untuk mengqadha. Ini tentang pernikahan. Bisa disampaikan kepada ustadz yang lain. Wallahu a'lam habis sawabnya. Ini juga ada pertanyaan yang ulun belum tahu jawabannya ya. Nanti kita cari, ini bagus ya. Apakah sama keutamaan yang kita dapatkan dengan berjalan kaki ke masjid kalau kita ke masjid dengan berkendaraan? Wallahu a'lam, ulun belum tahu jawabannya ya. Yang jelas ketika seseorang itu pergi ke masjid, sekalipun dengan berkendaraan, maka ada pahalanya. Ya. Ada pahalanya. Nah, apakah sama dengan berjalan? Ulun wala alam kurang tahu. Nanti kita insya Allah cari sama-sama jawabannya. Karena zaman dulu kan belum ada kendaraan. Ya. Hanya sebatas tunggangan. Ya. Wala alam ulun kurang tahu jawabannya. Nanti insya Allah kita akan cari. Nah, sisanya yang tidak ulun jawab, bisa pian tanyakan kepada ustadz yang lain. Wala alam bisawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.